malam dan malam seribu bulan. Bertaburan lima karunia ilahi sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu bulan. Selamat datang ya Ramadan. Ibadah sepanjang bulan Ramadan dan malam seribu Ramadan.